Mohon maaf ya, tidak maksud saya menyerupakan, tidak, jangan salah paham. Iblis lebih berilmu dari kita. Dia ada pernah masuk surga. Iya kan? Dah tahu dia seluk-beluk sampai pohon khuldi itu, tahu dia itu. Lebih cerdas dia. Bahkan lebih taat pada asalnya. Kan lebih taat pada asalnya, sehingga digolongkan seperti malaikat. Karena ibadahnya ia hampir-hampir menyamai malaikat. Maka ketika disuruh malaikat, dia termasuk yang disuruh. Ini ada pula orang-orang kadang, kan iblis kan tidak suruh, kok Allah marah, Allah tidak adil. Itu bahaya, na'udzubillah ya. Ada juga gitu tuh, masya Allah. Ada juga, iblis tidak pandai beralasan seperti itu, ya dia bisa buatkan alasan tuh iblis. Iya, iblis ketika ditanya, kenapa tidak mau sujud? Iblis tidak pernah bilang, kan engkau katakan, wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami katakan, hai malaikat, saya kan bukan malaikat, kok enggak, kenapa marah saya tidak sujud? Iblis sendiri tidak beralasan seperti itu. Tapi ada orang yang lebih dari iblis bisa mencarikan alasan itu. Iblis kan tidak masuk. Akhirnya Allah yang disalahkannya, auzubillah. Coba bayangkan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, ini akibat juga tidak pandai bahasa Arab, walaupun pandai nahu. Ini beda pandai bahasa Arab dengan pandai nahu sarab. Kalau Ustaz, ada orang masya Allah nahunya bagus, sorabnya bagus, tapi bahasa Arab tidak pandai, tidak pernah nampak lainnya. Tapi ada pula orang yang masya Allah nyusu pakai bahasa Arab, marah pakai bahasa Arab, ya kan, lamar nikah pakai bahasa Arab, tapi tanya nahu sorab tidak pandai dia. Jadi bahasa itu bukan nahu sorab, bahasa ya bahasa. Jalan tidak tonton pandai bahasa cu, pandai tidak pandai nunjuk. Hah? Semua pandai bahasa acu, tapi kalau saya tanya tata bahasa acu, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Emang ya, kalau cuba bahasa acu, baca dong kan abangnya. Jenapu lah bang lainnya, nyelapu nyenya. Tapu apu nyi kan? Awal apu apu nyi, tidak juga apu bodoh nyi. Acu buat kaedah. Buat kawaid bahasa acu. Tidak ada yang tahu kaedah. Tapi semuanya pandai bahasa, harus dibedakan yang pandai nahu sorab dengan yang pandai bahasa Arab. Maka tidak usah diajar orang Arab nahu sorab. Awak yang tidak pandai bahasa Arab, kalau tidak pandai bahasa Arab harus belajar nahu sorab memang. Ini kadang banggalan nahu sorab tu. Kecilnya nahu sorab lebih hebat berdoa. Wah Arab, mengapa dicari itu dulu? Ya dulu ada image seperti itu. Orang Ajam itu lebih hebat bahasa Arab dari orang Arab katanya. Di Besi Bawaihi contoh. Tahu Besi Bawaihi itu sejak dalam kandungan ini olehlah bahasa Arab nak bu. Paham tak? Lebih paham tak? Nah, Asy Bawaihi itu neneknya dulu di dalam kandungan sudah bahasa Arab. Jadinya tak contoh awak dah. La medok oju kan? Lemedok bahasa ocunya sudah itu baru belajar nahu sarab. Tidak paham senang. Alhamdulillah. Ia lemedok bahasa ocunya sudah itu baru belajar lagi bahasa Arab. Nah, orang Arab tidak ada yang hafal Alfiyah kadang, tapi dia cuma boleh bahasa Arab. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmatillah. Balik sini. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tidak merubah makna dan tidak merubah kata, tapi mengimani seperti apa yang dikatakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lazimnya untuk menyerupakan Allah. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian ahli ahwa, kalau mengakui makna otomatis mengakui cara. Tidak. Kalau antum melazimkan itu pada makhluk boleh, tapi melazimkan pada al-khaliq tidak. Karena di sebagian makhluk saja diketahui maknanya, caranya kita tidak tahu. Betul kan? Nih kita belajar ilmu nih. Antum dapat ilmu sekarang, masuk terus kan? Tahu cara masuknya? Seulang lihat. Bahwa ilmu kita bertambah, maklum atau tidak maknanya? Diketahui tidak ilmu kita bertambah atau tidak? Diketahui. Cara bertambahnya? Hah? Itu usaha kita. Caranya bertambah dalam mati, dalam masuk lutak, dalam nampak corong. Hah? Nampak? Enggak. Ada yang tahu? Tapi terasa tidak tambahnya? Terasa? Ya, tidak. Jadi mengetahui, mengatakan ilmu kita bertambah dan itu terasa, tapi bagaimana proses tambahnya ke dalam otak, ke dalam akal, ada? Tak tahu. Makanya mengakui makna tidak lazim mengetahui cara. Contoh makan. Makan. Kenyang. Bagaimana cara kenyang tahu? Efek kenyang? Like. Alhamdulillah. Ada apa nak buat alat mengukur kenyang? Ada tak? Syekh. Ada pernah tahu alat mana doktor? Alat menguji kenyang atau tidak? Kalau ada yang diuji makan malam kosa dia. Sampai berapa, bawa kenyang. Mana tentu kan? Tak terdeteksi dia kan? Mak lambik kenyangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Sama dengan kita, yakin dengan sebuah keterangan, dijalan sekali, alun yakin. Jalan dua kali, alun jalan. Sampai puluh kali, alun jalan. Ikut setengah kali, langsung langguk. Nampak kan? Cuman prosesnya bagaimana? Bisa dideteksi. Bagaimananya? Tidak. Jadi kan jangan dipaksa. Jangan dipaksakan keedah-keedah yang tidak bisa digunakan semuanya. Ini yang letak kekeliruan dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak ada di zaman salaf. Hanya ada di kalangan khalaf. Boleh? Belajar sudah boleh? Ahlullah, baik. Masuk sekarang, bawa masuk. Ini bulan kaji kan sebulan mencukup itu belum bos itu masalahnya. Dah. Ikutlah contoh ahli kalam, boleh banyak pakai logika, bawa doa. Jadi Imam Syafi'i kan ketika berdebat dengan Hafs Al-Fard Al-Karawisi, seorang ulama kalam, muridnya bilang, "Mak, pandai Buya ilmu kalam menyenyak kan?" Sabudanya, "Alimna hadza qabla hadza." Kami lebih dulu tahu berbicara ini daripada ilmu sunnah ini. Adik kawan sebut Imam Syafi'i ahli kalam namanya. Imam Syafi'i ahli kalam. Jelas ya? Hah? Tak paham kan ulang dia. Ketika Imam Syafi'i berdebat dengan ulama kalam, dia bisa mengimbangi cara mereka berbicara dengan teori tadi, logika tadi. Lalu kata Imam Syafi'i ditanya, "Andai mak ilmu kalam, dahulu tentu ni ilmu kalam daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah, apa maksudnya? Hah? Baca itu, belum apa ya? Logika, berlogika apa ya? Bambu alasan apa ya? Hah? Apa yang datang ni nya? Di macetnya, ya? Apa yang tak jalan sitan? Ya, tata sumbe, apa ya? Apa ya? Makanya dahulunya tentu cipacito oleh pada berilmu. Kemudian itu tak paham betul. Jepaji kalau pandai baca cakap apa namanya itu? De codionya liyanya. Kan jadiannya? Hah? Kan jadiannya? De pandai bercakap. Lebih ilmunya? Halo. Tanya lain dah. Bukan berarti Imam Asy-Syafi'i ahli kalam. Paham? Nah, contoh dia kok pandai dan main remi. Uang main remi berjudi. Itu tentu cara main bisa menjadi juri misal kan. Itu dia uang tukang judi dan. Hah? Alhamdulillah. Apa dia loyo tentu? Hah? Ini puasa ke aja kalah makan ke? Dia salah lah. Suat jen senayan lah ya. Atau senayan sudah isak je. Makan musah mulu. Naam, kaum muslimin muslimat. Qauluhum fi sifat. Kemarin secara umum beliau bicara, sekarang apa kata beliau? Wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha Qur'an. Ini sudah Abdul bagaimana kan? Pas ini kan? Nah. Seperti itu pula lah mereka mengatakan, mereka itu siapa? As-salaf, ashabul hadis. Seperti itulah mereka yang mereka katakan pada semua sifat Allah. Kemudian kan dibuat contoh tangan, tidak diartikan dengan kekuatan, tidak diartikan dengan dua nikmat dan sebagainya. Sebab kalau diartikan dengan dua nikmat, kecil jadinya. Allah nikmatnya banyak kan. Kalau diartikan dengan dua kekuatan, Allah tidak terbatas kekuatannya, jadi kecil. Jelas tak? Nah, makanya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah jawab bal yadahu mabsuutatan. Enggak, tangan Allah tidak terbelenggu. Tapi mabsuutatan, terbuka. Bukti terbukanya yunfiqu kaifa yasha. Dia berikan memberikan nafkah, memberikan rezeki. Kalau kita berinfak bahasa kitanya kan, menginfakkan sebagaimana dia kehendaki. Coba kamu antumkan, bahkan dua nikmatnya terbentang. Boleh masuk dua nikmat terbentang? Atau dua kekuatannya terbentang? Menur, kekuatan yang mana yang dur? Jelas? Mereka tidak sedang berkata nikmat Allah terbelenggu, enggak. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Makanya dijawab oleh Allah langsung, tangan Allah tidak terbelenggu. Yunfiqu kaifa yasha. Nah, orang-orang ahli ahwa mengatakan kalau dikatakan tangan, mesti jarihah, mesti anggota. Itu antum melihat saya, bukan melihat. Antum mengkiaskan ke saya. Ya kan, sebagai panca indera, bukan. Sebagai anggota tubuh, kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Jelas? Ya, kita hanya mengatakan Allah bertangan seperti apa, kita tidak diberitahu. Nah, tidak mungkin kita menolaknya hanya dengan kira-kira dan ilmu logika. Atau dengan mengkomparasikan dengan selain Allah. Ini berdosa kita menyamakan Allah dengan yang lain. Yang lain. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكر القرآن. Demikian pula lah. Ini kan sebagian kan ini pemahaman saya katanya kan, bukan, ini Syekh yang mengatakan ya. Ya, Syekh Abu Usman As-Sabuni. Naam. Yang mengatakan. Nanti akan ada riwayat-riwayat dari para a'immah. Kita lihat saja. نزل بذكر القرآن. Demikianlah mereka mengatakan pada semua sifat yang turun menjelaskannya Al-Quran. Yang turun Al-Quran menjelaskannya. Wa waradat bihal akhbarus siha. Dan datang pula berita. Coba lihat ya. Bahasanya apik, bagus ya. Al-Quran nuzul. Kan nuzul katanya. Karena nuzul itu dari atas. Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bicara tentang sunnah hadis, wa waradat bihas siha al-akhbar. Dan datang, karena warada datang dari tempat yang asalnya sejajar, datar. Misalnya, waradal khatibul Baghdadi al-ambar. Misalnya, Imam Al-Khatib al-Baghdadi datang melewati Al-Ambar, maka dia boleh disebut dengan Al-Baghdadi Al-Ambari. Jelas tak? Warada Syekh Ismail Al-Airtirisi Al-Madinah misalnya. Beliau datang ke Madinah. Jelas? Jadi bukan di itu turun gitu. Karena dia orang bumi. Maka Nabi orang bumi, maka bahasanya warada. Pada aslinya warada ini untuk mengambil air, warada al-ain, warada al-bi'r pada asalnya. yaitu datang mengambil air. Wa waradat bihal akhbarus sihah, dan datang pula berita-berita. Al-Qur'an tadi turun, berita datang. As-sihah minas sam'i, seperti as-sama, yaitu mendengar. Wal basar, dan melihat. Kalau antum katakan mengisbat sifat ini mesti ada jariha, mesti ada anggotanya, ini juga tidak lazim, tidak mesti. Sebab di dunia Allah sudah buktikan, ya, kalau bercakap berarti harus pakai bibir kan, melihat harus pakai mata dan seterusnya. Antum pakai kaidah umum, karena setiap kaidah ada istisnanya. Buktinya dulu di zaman Nabi berdakwah di Makkah, ada batu yang mengucapkan salam ke Nabi. Tak ada bibiu batu tu? Hah? Tu, bapa cara cakap dah? Nasih? Allah alam, artinya bagus. Wallahu alam. Yang penting dia bercakap. Makanya tidak mestinya. Kan orang kan menolak Allah berbicara. Kalau bicara pasti pakai lidah, pakai gigi, pakai bulu-bulu kan? Apa namanya ni? Hah? Kerongkong kan? Enggak, yang bulu-bulu sih. Tabung suara, pita suara kan dan sebagainya. Itu antum mengukur Allah dengan makhluk, makanya kak salah ukur antum, meterannya napas. Di sini letak masalahnya, memakai hukum makhluk untuk Allah tak? Allah di sini jelas salah, memang jelas salah. Buang itu bayangan-bayangan itu, dibuang, jangan dipakai. Jelas? Nah, karena di makhluk sendiri ada yang bercakap tanpa lidah, tanpa bulu-bulu, tanpa pita suara, tanpa gigi dan seterusnya. Alat-alat yang digunakan untuk berbicara. Jelas ya? Jelas ya? Di makhluk saja ada. Kok antum kok payah betul? Makanya rajinlah baca hadis Nabi dikit ya. Kemudian ada sebatang korma yang ketika dibuatkan mimbar untuk Nabi, dulu kan sebelum ada mimbar Nabi selalu bersandar ke korma itu ketika khutbah. Setelah Nabi di mimbar, nangis tu korma. Mak, awak tak cenangi nak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Korma nangisnya. Tak ada mata? Ada mata? Berarti nangis tak perlu pakai mata. Apa dia nanginya? Dek sedih. Adoti. Hah? Berarti sedih tidak selalu di hati lah. Selesai bayar. Gitu aja kok repot. Iya kan, makanya. Makanya kaum muslim. Ini kan ilmu logika, ilmu kalam ni sebenarnya ini. Berarti Ustaz Asma'i ahli-ahli. Dalu bandai citur pada berilmu. Kan dalu bandai citur pada berilmu lah. Kalau itu, kalau begitu mesti begini, itu masalah sanang nanya. Awak mempapayanya. Ya kau muslim dan muslim ada. Jadi ada logika yang rumit. Untuk apa rumit-rumit berfikir? Tidak jauh deh hasil ujung. Lebih baik berfikir yang jelas dan tegas. Logis, jelas, tegas. Yes ya? Jadi tidak semua yang berbicara mesti pakai alat yang digunakan makhluk. Makhluk sendiri juga berbicara tanpa mulut. Besok di akhirat kan ditengokkan lagi. Semua anggota tubuh kita, kulit, anggota tubuh, berbicara jadi saksi. Itu apa muncung suruh? Aku tidak sampai nyambuin murud ya. Tapi para ulama menyebut tidak. Para ahli tafsir menyebutnya tidak mesti pakai mulut. Karena waktu itu mereka di masyahidtum alaina qalat antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Allah yang buat kami bicara. Karena dialah yang kuasa membuat segala sesuatu berbicara. Alhamdulillah. Berarti kalau demikian Allah bercakap tidak mesti pakai. Tidak mesti pakai? Ah. tidak mesti pakai anggota seperti yang ada pada makhluk. Jelas Ustaz? Jelas. Disitulah pasang ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir atau laisa kamitslihi syai'un. Makanya ayat laisa kamitslihi syai'un itu kaidah bagus itu. Semua sifat bisa dibayak dipasang ke situ. Ketika antum mengisbat sifat yad, tangan, antum bilang laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada seperti tangannya tangan manapun. Kan pas? Karena bicara tentang zat sama bicara tentang sifat. Kan sebagaimana laisa kamitsli zatihi zatun, kadzalika laisa kamitsli sifatihi sifatun. Alhamdulillah. Makanya mana yang bagus? Membuang-buang ayat dan hadis atau mengaktifkan ayat dan hadis? Hah? Kok pada nganggu cerun dan paham dah. Siapa yang tak paham dah jalan? Nah. Kalau kita mentakwilkan tidak seperti manhaj ulama salaf, mentakwilkan otomatis banyak ayat dan hadis yang tidak terpakai. Baik manhaj takwil maupun tafwil. Takwil apa makna takwilnya? Buang makna asli, ganti je makna yang tak asli. Lah? Artinya makna asli siqa bukan makna asli besar. Makna asli yang bukan itu dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Diganti dengan makna yang tidak asli. Mana ajak barang ori daripada barang kawih? Ajak ori. Atau tafwid. Artinya dibuang maknanya, tak diganti sama sekali. Mana ajak? Tidak ada makna dah. Tidak ada makna. Itu apa Allah Ta'ala nyebut? Kalau tak ada maknanya, ini dulu ulang nyabuinnya. Tidak ada makna dah. Lihat saru. Mujawanya gitu. Subhanallah. Kalau tuan-tuan kena uji tak lulus, kita diuji lo lulus. Karena Nabi menjelaskan itu dalam hadisnya. Nah, cuman kan hadisnya ahadnya Ustaz. Tidak cahaya kamidahnya. Tidak hujah dalam akidah. Tapi koran tak sekenek jadi hujah tuan-tuan lah. Lepas dua-dua orang tak kira berita kau. Koran. Koran tak jolik perawi. Nak kena yakin dulu. Nah, walaupun koran ni. Maksud Ustaz Dasman tu macam itu ni kan. Awak telpon ni. Tak cahaya ke dia. Cahaya ke koran ni. Tak pejar kan. Cahaya ke koran bodoh ke. Kawan. Allah mustahil. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kau capek. Wan wazan Ustaz. Hah? Asalamu sampai jam 7:40. Hah? Hah? Dek lambek mulai tadi. Kalau ayat pendek justru tadinya. Di korting ayat dek sepawu tadi. Baik. Azan dulu kita lanjutkan setelah azan. Bapak tahu. Baik. Astagfirullahalazim. Hah? Sampai hari semua. Sedih baca rolai ci artin ni lah jenjol ini ya. Ha? Di artin ni jenjol ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن محمدا La haula wala quwwata illa Assalamualaikum. Jadi Al-Quran turun, hadis-hadis menyebutkan berupa sifat-sifat as-sama, wal-basar dan penglihatan, wal-ain mata, wal-wajah wajah, wal-ilm ilmu, wal-quwah itu kekuatan, wal-qudrah kekuasaan, wal-izzah keperkasaan, wal-azamah kebesaran, wal iradah kehendak, wal masyiah yaitu yang iradah bahasa kita dengan masyiah kan sama ya, berkehendak, iza syaa atau iza arad, menghendaki dan berkehendak sama nama, wal qaul berkata, wal kalam berbicara, wal ridha ridha, was sakh mara, wal hayat hidup, wal yaqadha dan bangun, wal farah bergembira, wadhahik ketertawa, wa ghairiha dan selainnya. Semua itu oleh para as-salaf sama diisbatkan, ya, sama diisbatkan dengan kaidah wajib disucikan Allah dari sifatnya menyerupai sifat makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan secara total mutlak kepada Al-Quran dan hadis Nabi, karena jalan kita satu-satunya tidak bisa dengan melihat langsung, tak bisa melihat yang sama sehingga dikomparasikan atau dianalogikan atau dikiaskan, tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah menerima berita yang sahih, yang turun atau yang datang. Kalau turun dari atas, yang datang dari yang sama-sama di bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak ada dibeda-bedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Dan tidak ditakwilkan dengan makna yang tidak disebutkan oleh Allah tabaraka taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan, mentasbihkan li syai'in min dzalik, dari sifat-sifat itu, bisifatil marbubin al makhluqin, dengan sifat makhluk-makhluk yang diadakan dan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah, akan tetapi mereka bersandarkan kepada hanya finishnya pada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, selesai pada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ucapan si fulan dan si fulana, allan dan allana, sianu dan siana, tak perlu, karena Allah yang berhak mengetahui, yang berhak mensifati dirinya dengan apa yang dia sifati, dan tak ada jalan mengetahuinya kecuali dengan khabar yang sahih, baik yang turun maupun yang datang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala penyimpangan selalu lahir daripada membanding-bandingkan, mentasbihkan, sehingga kalau tidak ditafwid ya ditakwil. Tafwid tidak menerima makna. Kalau ta'wil merubah-rubah makna. Mana yang bagus? Dari mana itu tongkau? Hah? Kau kan tak temu makna adanya. Apa nomor? Tengkar kan? Tongkau. Atau tidak itu makna adanya. Asono sesuai dia itu dan makna lah. Itu namanya mandai. Mandai. Mana yang bagus mandai-mandai itu tongkau? Tak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Jadi kita beriman. Karena kalau dibahas mendalam akhirnya nanti antum kehabisan nafas. Kalau digali-gali semakin dalam akhirnya antum tertimbun oleh tanah kita galian itu dia. Akhirnya dalam kalau nyalam namayu lami kalau masuk dan lubang tertimbun airnya binasa kita. Karena memang Allah tak pernah menyuruh kita dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendalami masalah ini kecuali sekedar memahami maknanya dan meyakininya. Tidak pernah disuruh kita mencari begini begitu, kalau begini kalau begitu, dan itu yang dilarang oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sahabat melarang sahabat yang lain dan para tabi'in, dan demikian pula imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik. Kapan baru lahir penyimpangan? Ketika tidak patuh lagi. Lahir Mu'tazilah di tangan Wasil bin Atha karena tidak puas dengan keterangan syekhnya Al-Hasan Al-Basri. Hasan tanya, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, katanya. Iya, datang lagi murid Imran bin Husain di Basra juga seperti itu. Da'na'an hadis, kiai hadis tahu ini, kan? Kan cukup Al-Quran. Cukup Al-Quran, kan akal wa'nawu. Itu apa akal diciptakan Allah SWT. Akhirnya dia juga tidak bisa mengikuti keterangan as-salaf. Lahirlah dari situ bibit-bibit khalaf. Penyimpangan-penyimpangan selalu lahir dari pemikiran dan perasaan. Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai perasaan. Akhirnya yang sesuai diterima, yang tidak sesuai ditolak. Sudah itu kocen-kocen dituju. Nah, gitu kan? Asal sesuai dia hadis sahih dia. Tidak sesuai didaibkan dia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah dari hal yang seperti itu. Kaum muslimin. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya selesai pada apa yang difirmankan Allah wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa ditambah wala idafatin ilaihi, dan tidak pula di ini sama tambahannya ziyadah idafah samanya kan, cuman bedanya tambah sejajar, kalau idafah itu bisa ibaratnya dimodifikasi. Nah, wala takyifin lahu, dan tidak ditakyif dibagaimanakan, wala tashbih, dan tidak diserupakan, wala tahrifin, dan tidak dirubah-rubah, wala tabdilan, dan tidak diganti, wala tabdilin wal taghyir samanya kan. Kalau bahasa kita payah cari bahasa. Nah, wala taghyirin, dan tidak dirubah, tabdil tidak diganti, wala izalatil lilafzil khabar, dan tidak pula dihilangkan lafaz khabarnya, amma ta'riful arab, dari apa yang dikenali oleh orang Arab, wa tada'uhu alaihi bita'wilin munkar, dan tidak ditakwilkan dari bahasa asli yang dikenal oleh orang Arab. Al-wada'nya, wada'an lugawi asli itu tak diganti dengan ta'wil yang munkar. Wa yujrunahu ala al-zahir, dan mereka selalu memaknainya dengan makna yang zahir. Makna yang zahir di sini bukan seperti yang dimaksud dalam ilmu usul fikih, makna yang zahir yaitu mengandung beberapa makna dan ini yang paling dominan, bukan itu, tapi maknanya adalah al-mutabadir ila zihin, yang pertama terlintas makna itu dalam pikiran kita. Itu makna al-zahir yang dimaksud. Lawannya maknanya pada padanannya adalah makna hakiki, yang lawannya adalah majazi. Tidak lari ke majaz kecuali dengan karinah yang sangat kuat. Tidak lari ke majaz, dan majaz itu Bagi yang belajar ilmu balaghah harus paham bahwa majas itu adalah sesuatu yang bisa dianalogikan. Sekali lagi, sesuatu yang bisa diserupakan. Maka memajaskan sifat Allah ini jinayah. Tentu jinayahnya tindakan pidana yang akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena menyamakan Allah dengan selainnya, menyerupakannya. Makanya majazikan sifat Allah sama dengan menyerupakan makhluk dengan Allah dengan makhluk. Jangan antum kiaskan ra'aitul asada yakhthub. Saya melihat singa sedang khutbah. Orang paham ini majaz. Karena apa? Karena beraninya. Antum rela katakan Allah juga berkata seperti singa, kan tidak mungkin. Makanya majaz dalam sifat Allah itu tidak bisa diterima sebab tidak ada perbandingannya. Sehingga karinah yang mengatakan itu majaz tidak bisa. Sebab apa? Itu dikatakan bukan singa hakiki karena memang tidak ada singa yang khutbah. Jelas? Bisa kita saksikan. Kalau Allah antum katakan tidak berbicara, yang bicara sudah hanya secara majaz, ini kiasnya kemana? Kemana kias perbandingannya? Pernah antum lihat Allah itu tidak berbicara? Kan tidak. Kalau kita kan lihat yang bicara di mimbar itu adalah makhluk, karena bisa dinisbatkan ke makhluk yang bernama manusia. Maka mengkiaskan perkataan Allah kepada perkataan makhluk itu sudah terlibat melakukan tasbih kita. Allah musta'an. Wa yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala. Ini bahasa ini kadang-kadang ini kan bahasa multitafsir. Jadi yang tidak paham metode as-salaf kecuali melalui khalaf, ya, kecuali menafsirkan dengan cara khalaf, akhirnya yang terjadi apa? Mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyerahkan ilmu kepada Allah. Berarti kita tidak tahu maknanya. Tak pernah dia bilang tadi yujruh al-zahir. Nah, itu makanya beliau dimulainya dengan wa yujrunahu al-zahir. Kalau mulai ngantuk nampaklah lain apunya. Ini kalau lah baca kitab pasti ngantuk. Samurnya kuliah aja itu juga. Tapi kalau leci itu kakian kami, itu lewat intermezoran. Baik. Ulang balik. Tadi dia katakan, mereka memakai makna yang zahir. Berarti tahu maknanya? Tahu maknanya? Tahu. Berarti yang diwakilkan ilmunya, diserahkan ilmu kepada ilmu tentang makna atau ilmu bukan selain makna? Ulang balik. Manti oleh? Hah? Syekh, saya ulang kembali. Tadi dia katakan kalimat-kalimat sifat-sifat Allah tadi dipahami makna zahir. Yadun, makna zahirnya apa? Tangan. Makna yang tidak zahirnya apa misalnya? Nikmat misalnya. Atau sifat as-sakha, pemurah. Baik. Berarti yang dipahami makna zahir dulu. Jadi itu tentang al-kalam. Apa makna zahirnya? Ya, bicara, bercakap dengan suara dan huruf. Jelas? Baik. Nah, itu makna zahir. Ketika disebut dasman bacito, apa yang terbayang? Apa makna zahirnya? Ya, bacito. Ya, bacito. Adonan dicito, gitu kan? Nah, itulah maknanya. Itu makna zahir. Dah? Kemudian melihat. Apa makna zahir? Ya, melihat. Nampak. Mendengar, ya, mendengar. Nah, jelas? Baik. Nah, ketika mereka menyebutkan setelah itu, wa yakiluna ilmahu, mereka menyerahkan ilmunya tentang itu kepada Allah. Ilmu tentang makna atau bukan makna? Ilmu tentang makna atau bukan makna? Bukan makna. Makna lah tahu tadi maknanya. Berarti kaifiatnya. Pahamnya tak? Yang bawa kaji kalau sabuk di awal tuan, dia tak baca ikut je tuan. Awak saya dia cerita-cerita aku lah kan. Yang muda-muda ini tentu nak bawa-bawa juga. Nah, kalau salaf mengatakan bahwa makna zahirnya sudah dipahami, lalu datang perkataan mereka serahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu tentang apa? Hah? tentang bagaimananya. Kita bahas aja pakai ilmu kalam jadi dia ada kemana. Itu terasa belajar kalam itu tuan-tuan jadi. Misalnya Iko bendahara keuangan akan membagikan bantuan. Itu kan berita. Tuan tu mana bantuannya? Lai, apa biasa? Apa je lah, kan itu? Nah, itu ilmu tentang apa yang akan dibagikan, itu namanya kefiatnya. Atau bagaimana dibagikan lewat transfer atau bantuan langsung tunai, itu apa kefiatnya. Yang jole ada pembagian? Ada. Apa yang dibagikan? Anu tentulah. Jole? Atau contoh apa cara pembagian? Datang antri atau datang ke rumah siang-siang? Tak dia lenda. Jole? Jadi Allah mendengar, mendengar. Allah berbicara, berbicara. Contoh apa cakap? Dabira. Itu maknanya wa yakiluna ilmahu ila Allah. Tak jual ya tuan-tuan? Sampai 40 kali lah. Ayah nak kalau 40 kau maru ni dah isa sikol. Memang Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi hadir di majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi jalan macam itu dia kan. Ala paham Rabi'nya. Tak. Diulang tak jodoh. Akhirnya kodok nur bertunjuk je lah pelai dia. kodok nur tersabik kan, kan tak baik. Kalau ada tak satu tunjuk-tunjuk je panggil tak baik. Sabuin dah nama dia tunjuk ustaz dia. Sabuin dah awal. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya pulangnya. Dek Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kan makanya Imam Ahmad menyebut Syafi'i itu ketika Syafi'i mengatakan nuhibbu salihina walastu minhum, kaya mencintai orang-orang saleh tapi saya tak masuk orang saleh. Dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbu salihina wa anta minhum. Ya, engkau mencintai orang saleh dan engkau masuk orang saleh. Ya begitu, salehnya bukan hanya di salat, zikir dan seterusnya tapi di bermasyarakat pun dia saleh. Maka ketika lihatnya Rabi' pasti mabud dia kan, akhirnya datang ke rumah Rabi' mau ulang dia tadi. Tadi dapat uang kan dah elok orang sabuk tahu kan, nampak uangnya tak ada uang kan tuan-tuan, di pas di situ ya tak fahamnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, makanya terjadi dia murid, salah satu murid Syafi'i yang terhebat di Mesir, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murad Al-Muazzin rahimahullahu taala. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kabarnya sampai 40 kali jalan berbahan. Ini Imam Syafi'i katakan, "Law istata'tu an ut'imaka 'ilman la at'amtuk." Rabi, kalau bisa disuang ilmuku dan suang kamu. Begitulah, kalau bisa ilmu disuapkan saya suapkan kepadamu. Pokoknya sabarnya menakan Allah musta'an. Siapa yang tak sabar dengan kerasnya guru sesaat, siap-siap menelan pahitnya kejahilan sepanjang masa. Nah, perkataan Imam Syafi'i ya, apa bahasa Arab dah? Hah? Man lam yasbir ala jafwatil muallimi sa'atan yatajarra murrul jahli tula hayatihi. Naam. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Baris le eta ampe baris le sabar sih, sabar dah. Jadi maknanya yang diwakilkan ke Allah itu adalah kaifiatnya, bukan maknanya. Kadang-kadang dipotong deh sih. Tinggi dan belakang, tinggi belakang. Oh, bagi orang yang tak punya referensi, ayo dia seniannya. Mas, apa namanya? Tafwid itu mandat salaf. No dafih dalam kitab As-Sabuni. Aqidatus salaf ashabil hadis. Itu tetap masuk ngaji. Tetap masuk ngaji. Kalau tidak, tak kicurinan. Tarang. Kadang orang yang buat sanat, ibu bersanatnya. Selalu saja, saya bersanat. Sodolinya. Allah musta'an. Yalah nanti suatu saat kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad sih kan. Yen takicu dinan tarang. Ini dia, walaupun tam tapi mato enggak nampak lah. Ah, gua ambo dia nya iya dia buyanya iya nya iya nya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa yakulu Allah taala wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'limahu illa Allah. Dan mereka mengikrarkan, mengakui bahwa ta'wilnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini kan bahaya di bahasa-bahasa ini. Kalau tidak dimulai dari awal tadi, pasti salah paham. Jadi ta'wilnya hanya Allah yang tahu. Akhirnya kita tafwid larinya. Akhirnya kita tafwid. Padahal dia sudah sebutkan wujrunahu ala zahir. Makna yang zahir al-mutabadir ila zihin. bukan zahir hurufnya. Kalau zahir huruf, apa yang mau diimani? Nah, dan itu akan kita ketahui dari seluruh keterangan Syekh dalam kitab ini. Kalau diambil potongan ini saja, bisa-bisa si Abu Utsman As-Sabuni mufawwidah ahli tafwid. Maknanya sifat Allah tidak ada yang bermakna sama sekali. Padahal di atasnya ini menyebutkan sifat-sifat Allah dimaknai dengan makna yang zahir. Terus itu subuhat itu na'udzubillah sunnah. Makanya subuhat itu yang melakukannya bukan orang biasa, mesti orang-orang hebat. Kalau tidak, tidak laku subuhat. Ya, bukan. Makanya tidak boleh untuk bilang bodoh. Makanya jangan sekali-kali bilang orang bodoh. Biarlah orang bilang kita bodoh, tidak ada masalah. Tapi kita tak boleh bilang orang bodoh. Tapi bilang salah, ya jelas boleh. Nah, karena orang pintar pun bisa salah. Orang cerdas pun bisa tersesat. Ya. Kamu itu? Wancah dia, bisa tersesat? Banyak tersesat. Mereka tidak tentu. Atau kalau pegang maka, juara satu di seluruh Indonesia, mereka nanti belajar, itu tidak tentu jalan maka, pilih jalan sayang. Sasek tidak? Sasek. Bisa sasek. Tidak tentu. Nah, jadi kalau, makanya di sini, ilmu dengan kecerdasan itu beda. Orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu, mesti cerdas. Banyak yang tak sayur ikut. Ini tak didongong di awal sampai akhir, mau cari kan paham kan? Ya, uang cadiak, orang cerdas, kalau tak diberi ilmu, ada ilmunya? Tak, dia cerdas. Makanya kalau hal-hal yang bersifat pikiran, tadilah, bisa dia olah. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat ilmu, dia boleh nyoleh. Makanya Pak Habibie cerdas tak? Tapi jentah nyolak kenya apa hukum goput Pak David itu lah. Jelas ya? Tanya ke Ustaz apa lu, Ustaz Ismail lu nyanya. Ini cerdas. Cuman dia tak diisi dengan ilmu syariat. Ilmunya tentang perpesawatan kan? Tentang masalah penerbangan. Karena itu awalan dia terpasang ke tangannya. Ya yes, ya? Nah. Kalau sekian lah jual angin, bapulah jual punya. Karena tak tentu kan itu lah. Jalannya. Nyasih saya tidak tentu, tapi nyasihnya pada awak dah. Nyasihnya pada awak dah, Alhamdulillah. Awak tidak tentu pitabang, bisa naik pitabang. Ini tidak tentu syariat, tidak bisa jadi ulama. Nah, ya saya? Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati beliau. Kau muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Wa yuqirrun bi ta'wilihi la ya'lamu illa Allah, yaitu ta'wil dan kaifiatnya tidak tahu kecuali Allah tabaraka ta'ala. Kama akhbara Allah 'anil rasikhina fil 'ilmi annahum la yaqulunahu fi qawli annahum yaqulunahu fi qawli ta'ala, sebagaimana Allah beritakan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya, mendalam ilmunya, bahwa mereka mengatakan itu dalam firman Allah, warasikhuna fil 'ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang kokoh dan mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, baik yang mutasyabihat maupun yang muhkamat, semuanya datang dari Rabb kami dan tidak mendapat peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Wa ayatul kitabi wa akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih-sahiha al-munira, yang sahih dan bercahaya, an-natiqa bihadis sifat, yang mengatakan sifat-sifat ini wa ghairiha dan lainnya, kathiratu, sangat banyak. Yatulul kitabu bi ihsaiha, kalau disebutkan semuanya kitab ini menjadi panjang. Wa zikri ittifaqi aimmatil millati wa alami ala sihati tilkal akhbaril waridati fiha, apalagi kalau disebutkan pula kesepakatan ulama agama ini, para aimmah dan para imam dan para ulamanya, tentang sahihnya berita-berita tersebut. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanid sahihah fi kitab al-intisar, dan sebagian besarnya sudah disebutkan dengan sanad-sanadnya yang sahih di dalam kitab al-intisar yang ditulis oleh beliau, intisar li ashabil hadis. Wa syartuna fi awwal hadzal kitab, dan syarat yang kita tetapkan di awal kitab ini, al-ikhtisar wal iktisar ala adnal miqdar, yaitu secara singkat dan cukup, sekedar yang dibutuhkan, dunal ikhtar, dan tidak banyak, biriwati al-akhbar, merupakan berita-berita, wa dzikri asanidiha sahih, dan menyebutkan sanad-sanad yang sahih inda naqalatil athar, yang diriwayatkan oleh para penukil, para periwayat athar, wa musannifil masanid sihahil kibar, dan disebutkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab musnad dan kitab-kitab as-sihah yang besar-besar. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat itu sangat banyak, sangat banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu hadis tentang itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, baik secara sharih maupun secara talmih, baik secara tersurat maupun secara tersirat, itu sangat banyak. Bahkan tentang istiwa saja atau Allah di atas saja, kata Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 2000 ayat dan hadis. Digabung ayat dan hadis dan dalil-dalil asar tentang itu. Nah, bisa dikalahkan oleh kaidah Allah tidak bertempat. Nah, ini gara-gara kaidah Allah tidak bertempat. Kalau dia di atas aras berarti bertempat. Kan sudah kita jelaskan secara akal saja kaidah ini batal. Secara akal saja kaidah ini batal. Tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Tidak semua sesuatu di sesuatu membutuhkan sesuatu, dan tidak semua sesuatu di sesuatu menempati sesuatu itu. Lihat tekanan kalau tak kena ulang, lihat tambah panjang lah. Hah? Kalau mana tak tangan tak nyongkek dan tekanan mah. Jadi anda ulang kembali. Tidak segala sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Tidak segala sesuatu di sesuatu membutuhkan sesuatu itu. Jelas? Oh, tidak jalan esok apa jalan ini? Nah, barangkali sampai di sini dulu kita bertemu. Mudah-mudahan suatu saat lagi kita kembali di majlis ilmu. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.